ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana kita pada pertemuan kali ini melanjutkan pada kitabus shalah, yaitu pada bab al-adzan dan al-iqamah. Terakhir yang kita sebutkan atau kita pelajari yaitu tentang sifat-sifat yang dianjurkan bagi seorang muadzin, kriteria-kriteria yang disunnahkan bagi al-muadzin. Kita sampai pada poin yang kelima, an yakuna mutatahhiran minal hadatsil asghari wal akbar. Hendaknya seorang muadzin itu dalam keadaan suci, baik dari hadat kecil ataupun hadat yang besar. Ini sesuatu yang dianjurkan dan sangat dianjurkan. Karena al-adhan dan al-iqamah itu bagian dari zikrun, termasuk dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini sangat dianjurkan untuk dalam keadaan suci. Bahkan diriwayatkan dari sahabat Al-Muhajir bin Kunfud radhiyallahu anhu annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendatangi nabi. Dan ketika itu nabi sedang buang air kecil, fasallama alaihi, dan dia pun mengucapkan salam, falam yarudda alaihi hatta yatawaddo, dan nabi tidak menjawab salam dari Al-Muhajir ibn Kunfud sampai beliau berwudu setelah itu. Tsumma tazara ilaihi faqala, dan kemudian nabi pun menyebutkan uzur, kenapa tadi beliau tidak menjawab salam dari Al-Muhajir. Faqala, nabi mengatakan, inni karihtu an adzkurallaha illa ala tuhrin au qala ala taharatin, sesungguhnya saya tidak suka untuk berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Naam. Ini sifat yang dianjurkan. Seorang muadzin disunnahkan baginya sebelum mengumandangkan azan untuk bersuci sebelumnya. Akan tetapi hal ini tidak diwajibkan. Hal ini tidak diwajibkan. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, al-aslu fil adhkari hatta salam an takuna ala taharah wa huwa al-afdal. Hukum asal di dalam berzikir termasuk di dalamnya al-adzan. Hatta salam, bahkan mengucapkan salam, an takuna ala taharah, untuk bersuci atau diucapkan dalam keadaan bersuci. Wa huwa al-afdal, dan inilah yang paling utama. Fal adzanu min babin aula, dan adzan lebih-lebih lagi dianjurkan. Walakin naqulu anil adzan bi ghairi wudu makruhun karahiyatu tanzih, dan akan tetapi kami mengatakan tentang adzan tanpa wudu hukumnya adalah makruh, karahatu tanzih, bukan haram. Boleh, tapi makruh. 6. Kemudian sifat yang keenam, an yu'adzina qa'iman mustaqbilal qiblah. Hendaknya muadzin mengumandangkan azan dalam keadaan berdiri, menghadap ke arah kiblat. Inilah kaifiyah atau tata cara yang disebutkan di dalam banyak hadis. Nah, baik di dalam hadis Abdullah bin Zaid, yang mana beliau menceritakan di dalam mimpinya. Naam. Kemudian juga hadis Abu Mahdzurah, Habib Mahdzurah. Naam. Dan barakallahu fikum, dan juga Nabi SAW sering mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, kum Fa'adzin, wahai Bilal, berdirilah dan kumandangkanlah azan. Naam, inilah yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hendaknya dia menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang banyak tadi. Dan dikarenakan azan ini adalah ibadah. Naam, azan ini adalah ibadah. Wal afdalu fil ibadah an takunal insa an yakunal insanu fiha mustaqbilal kiblah. Dan yang paling utama di dalam beribadah kepada Allah adalah seseorang ketika melakukannya dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Nah, dan bahkan dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Munzir, wa ajma'u ala anna minas sunnati an yastaqbilal kiblata fil adzan. Para ulama sepakat tentang al-adzan bahwasanya termasuk dari sunnah Nabi al-muadzin menghadap ke arah kiblat ketika mengumandangkan azan. 6. Kemudian yang ketujuh, an yaj'ala usbu'aihi fi udhunaihi wa an yudira wajhahu ala yaminihi idza qala hayya 'alas shalah wa ala yasarihi idza qala hayya 'alal falah. Hendaknya seorang muadzin ketika mengumandangkan azan untuk meletakkan jarinya, yakni jari telunjuknya, ke dalam telinganya. Dan hendaknya dia memalingkan wajahnya ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan ke arah kiri ketika dia mengucapkan hayya 'alal falah. Naam. Tentang memasukkan jari ke telinga ketika mengumandangkan azan, barakallahu fikum, yang dimaksud dengan jari di sini adalah jari telunjuk, yakni as-sabbabatain, jari telunjuk. Berdasarkan hadis Abu Mahdzurah, barakallahu fikum, dan juga waqad tsabata hadza min qauli Abi Juhaifah, dan ini juga warid dari sahabat Abu Juhaifah. Yang mana beliau mengatakan inna bilalan wada'a usbu'aihi fi udhunaihi. Bahwasanya Bilal meletakkan kedua jarinya ke dalam telinganya. Nah, kedua jari telunjuknya ke dalam telinga kiri dan kanan. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Barakallahu fikum. Dan bahkan hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, akan tetapi tanpa sanad, mu'allakon, tanpa sanad. Jadi di sini diterangkan bahwasanya Bilal nah meletakkan kedua jarinya ke dalam telinganya, ke dalam kedua telinganya. Disebutkan oleh para ulama, apa faedah meletakkan jari ke dalam telinga ketika mengumandangkan azan? Yang pertama adalah annahu aqwa lis-sawt. Faedah yang pertama bahwasanya dengan meletakkan jari ke dalam telinga ketika mengumandangkan azan akan menjadikan suara lebih kencang. Nah, akan menjadikan suara lebih keras. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yakni apabila dia mengumandangkan azan di tempat yang tinggi, di atas menara ataupun yang lainnya, hal ini bisa dilihat oleh orang dari jarak jauh yang tidak mendengar suaranya. Sehingga dengan terlihatnya dia memasukkan jari ke dalam telinga, nah maka orang mengetahui bahwasanya dia sedang mengumandangkan azan. Nah, akan tetapi faedah yang kedua ini mungkin sudah tidak ditemukan lagi kecuali di beberapa tempat. Nah, karena masing-masing masjid muadzin mengumandangkan azan di dalam, di ruang mikrofon, di ruang sound system. Barakallahu fikum. Beda halnya zaman dahulu mereka mengumandangkan azan di tempat-tempat tinggi. Sehingga ketika suara tidak sampai, akan tetapi mereka bisa melihat bahwasanya dengan dia memasukkan jari ke dalam telinga menunjukkan bahwa dia sedang mengumandangkan azan. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, kaum muslimin bisa mengetahui waktu sholat hanya dengan melihat dia memasukkan jari ke dalam telinga. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, di dalam poin yang ketujuh ini, yaitu seorang muadzin memalingkan wajahnya ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Nah, inilah yang masyhur. Ada pendapat yang mengatakan memalingkan wajah ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, kemudian untuk yang kedua kalinya memalingkan wajah ke kiri hayya 'alas shalah. Nah, yakni pada bacaan yang pertama ke kanan, baik itu hayya 'alas shalah ataupun hayya 'alal falah, dan pada bacaan yang kedua ke arah kiri hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, ini salah satu mazhab. Akan tetapi al-masyhur, dan itulah yang terlihat dari sunnah Nabi, itulah yang zahir dari sunnah Nabi SAW, yaitu seorang muadzin memalingkan wajahnya ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, baik bacaan yang pertama ataupun yang kedua, dan memalingkan wajahnya ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah, baik yang pertama ataupun yang kedua. Naam, barakallahu fikum. Apa hikmah dari memalingkan wajah ke kanan ataupun ke kiri ketika mengumandangkan azan pada lafadz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah? Naam, yakni tujuannya adalah untuk supaya meratanya penyampaian suara. Supaya meratanya penyampaian suara ketika dia mengumandangkan azan. Barakallahu fikum. Terutama ketika dia mengumandangkan azan di atas menara. Sehingga arah suara bukan hanya ke depan saja. Ke kiri dan ke kanan. Kemudian yang kedelapan, an yatarassala fil adhan wa an yatamahal fil wa an ayatamahal wa yuhdirul iqamah ayusri' fiha. Dianjurkan bagi muadzin untuk barakallafikum tidak mencepatkan azan, tidak terburu-buru di dalam mengumandangkan azan. Yakni setiap lafadz dipotong dan dijeda beberapa waktu. Tidak langsung disambung dengan lafadz-lafadz berikutnya. Ini makna an yatarassal atau ayyatamahal. Nah, ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dia menahan sejenak. Kemudian setelah itu dia melafadzkan lafadz berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seterusnya sampai lafaz la ilaha illallah. Nah, setiap lafaz ada jedanya. Ini yang dimaksud dengan an yatarassal. Wa yuhdirul iqamah. Dan hendaknya dia mencepatkan ketika melafadzkan lafaz iqamah. Tidak menjedanya dengan barakallahu fikum. Tidak dilafadzkan dengan jeda. Nah, langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan seterusnya. Nah. Barakallahu fikum. Dan ini akan kita sebutkan pada sifat al-adhan dan al-iqamah. Pembahasan yang ke-8 ini akan kita sebutkan secara rinci pada permasalahan sifat al-adhan dan al-iqamah. Yakni pada pembahasan berikutnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang keempat. Fi sifatil adhan wal iqamah. Kita telah menyebutkan syarat-syarat dari adhan dan iqamah. Kemudian sifat-sifat yang dianjurkan bagi seorang muadzin. Nah, berikutnya adalah pembahasan yang keempat. Tentang sifatul adhan wal iqamah. Bagaimana tata cara mengumandangkan azan? Naam. Barakallahu fikum. Kaifiyatul azani wal iqamah wa lahuma kaifiyatun waradat biha an-nusus an-nabawiyyah. Azan dan iqamah memiliki tata cara atau memiliki beberapa tata cara, yakni di dalam pelafatan-pelafatan lafaz dari azan dan iqamah, yang mana semua itu telah disebutkan di dalam hadis-hadis nabawi. Di antaranya adalah yang disebutkan di dalam hadis Abu Mahdzurah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahul adzan bi nafsihi faqala taqulu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Di antaranya yakni yang disebutkan di dalam hadis Abu Mahdzurah. Naam. Dengan lafaz-lafaz yang biasa kita dengar di masjid-masjid di negeri kita ini. Naam. Ada 15 lafaz, ada 15 lafaz. Naam, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Naam, ada 4. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Naam, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 8. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. 12. Kemudian Allahu akbar Allahu akbar. 14. Kemudian apa? La ilaha illallah. 15. 15 lafaz. Naam. 15 lafaz zikir. Ada di sana 17 lafaz atau 19 lafaz. Nanti akan kita sebutkan. Barakallahu fikum. Wa amma sifatul iqamah fahiya. Adapun sifat atau tata cara al-iqamah, lafad-lafadnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala falah. Qadaqamatis salah, qadaqamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Naam. Di hadithi Anas radiyallahu anhu qala, hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik. Naam, beliau mengatakan umira Bilalun an yashfa'al adhan wa an yutiral iqamah illa al iqamah. Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan azan dengan lafaz yang genap, an yashfa'al adhan, lafaznya genap, wa an yutiral iqamah, kemudian mengganjilkan lafadz iqamah. Yakni disebutkan satu kali, satu kali. Illal iqamah, kecuali pada lafadz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Dua kali. Fatakunu kalimatul adhanu marrataini marrataini. Sehingga oleh karena itu, lafadz-lafadz adhan itu dua kali, dua kali. Wa kalimatul iqamah marratan marrah. Dan lafadz-lafadz iqamah satu kali, satu kali. Illa fi qawlihi, kecuali pada lafad qad qamatis shalah fatakunu marrataini lil haditsil madhi. Kecuali lafad qad qamatis shalah itu disebutkan dua kali berdasarkan hadis yang baru saja kita sebutkan. Naam. Fahadhi sifatul adhan wal iqamah al mustahabbah. Inilah kaifiyah tata cara adhan dan iqamah yang dianjurkan, yang disunahkan. Li'anna bilalan kana yu'adzinu bihi hadaran wa safaran ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an mata. Dikarenakan Bilal ini mengumandangkan azan baik ketika hadir ataupun ketika safar, ketika mukim ataupun ketika safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal. Naam. Wa in raja'a fil azan. Kalaupun seandainya dia melafadzkan azan dengan lafaz tarji', naam, lafaz tarji' ini yakni pengulangan lafaz. Naam, pengulangan lafaz. Yakni yang pertama dengan suara pelan pada lafaz syahadatain, kemudian dilanjutkan dengan lafaz yang lebih keras. Barakallahu fikum, ini juga dianjurkan dan disunahkan. Dan barakallahu fikum, hampir tidak ada yang mengamalkan sunnah yang seperti ini. Di sana ada kaifiyah tarji'. Nanti insya Allah akan kita sebutkan kaifiyahnya. Awsannal iqamah. Atau dia menggenapkan bilangan pada lafad-lafad iqamah. Itu juga warid dari Nabi SAW. Fala ba'sa. Juga tidak mengapa. Nah. Li'annahu minal ikhtilafil mubah. Yang seperti ini termasuk dari perbedaan yang diperbolehkan. Nah. Wa istahabbu an yakula fi adhani subhi ba'da hayya alal falah. As-salatu khairun minan naum. Dan dianjurkan juga pada azan salat subuh untuk dia melafadzkan hayya 'alal falah setelah mengucapkan hayya 'alal falah dengan lafaz as-salatu khairum minan naum dua kali. Lima rawa Abu Mahdzurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Mahdzurah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, in kana fi adhani subhi qulta as-salatu khairum minan naum. Apabila pada adzan subuh engkau mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis-hadis yang menyebutkan tentang kaifiyatul adzan, yakni dari hadis-hadis yang sahih, nah disimpulkan bahwasanya al-adzan ada dua kaifiyah, ada dua tata cara. Begitu juga dengan al-iqamah. Al-iqamah juga memiliki dua tata cara. Dari hadis-hadis yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah 15 lafaz, 15 kalimat. Nah, 15 kalimat dari lafaz-lafaz azan. Allahu akbar, Allahu akbar itu dihitung 2. Nah, berarti takbir yang pertama itu 4 kali. Nah, kemudian diikuti dengan syahadatain. 4 kali. Masing-masing 2 kali, 2 kali. Kemudian hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah masing-masing 2 kali. Tambah 4. Nah, kemudian takbir 2 kali. Kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah. Azan yang ma'ruf. Nah, yang selalu kita dengar. Baik di negeri ini ataupun di negeri-negeri yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Tentang 15 kalimat ini atau 15 lafaz ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid yang kita sebutkan, yang pernah kita sebutkan ceritanya, yakni Abdullah bin Zaid bermimpi ada seseorang datang kepada beliau di dalam mimpi tersebut mengajarkan kepadanya tentang al-adzan dan al-iqamah. Di dalam mimpi tersebut dia diajarkan dengan 15 kalimat azan ini. Nah, 15 kalimat azan ini. Dan cerita itu, mimpi itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membenarkan mimpi dari Abdullah bin Zaid dan memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid nam untuk menyampaikan kepada Bilal dan mengajarkan tentang lafaz-lafaz azan tersebut kepada Bilal dan agar Bilal mengumandangkan azan dengan lafaz-lafaz tersebut dikarenakan Bilal lebih baik dan lebih lantang suaranya daripada Abdullah bin Zaid. Nam barakallahu fikum. Adapun kaifiyah yang kedua, yaitu ada 19 lafaz atau 19 kalimat. Nah, bitarji'i syahadatain, yakni dengan pengulangan syahadat, dengan pengulangan syahadat. Nah, yakni syahadat yang tadi dibaca sebanyak syahadatain masing-masing 2 kali 2 kali jadi 4, ya. Kemudian diulang. Naam, diulang sebanyak 4 kali juga. Sehingga 15 tambah 4 jadi berapa? 19. Naam. Berdasarkan hadis Abu Mahdzurah. Naam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Mahdzurah dalam sebuah riwayat, qultu ya Rasulullah, 'allimni sunnatal adzan. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya sunnah al-adhan. Qala, famasaha muqaddama ra'si. Wa qala. Kemudian, Rasul SAW mengusap kepalaku. Nah, Nabi SAW seorang manusia yang memiliki sifat rahmah yang sangat luar biasa. Penyayang, penyantun, naam. Dan rahim, bahkan terhadap anak-anak kecil. Dan beliau mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tarfa'u biha sautak. Engkau, naam, mengangkat suaramu. Naam. Thumma taqulu. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takhfadu biha sautak. Engkau pelankan suaramu. Nah, yakni setelah mengucapkan kalimat takbir sebanyak 4 kali, nam dengan suara yang lantang, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat masing-masing 2 kali dengan suara yang pelan. Nam. Tsumma tarfa'u sautaka bisyahada. Kemudian setelah itu kamu ulangi lagi lafaz syahadat tersebut dengan suara yang lantang. Dengan engkau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dengan suara yang lantang. Nah, inilah yang disebutkan dengan istilah tarji', yakni adanya pengulangan lafaz. Nah, kembali. Raja'a, raja'a itu artinya kembali. Raja'a mengembalikan. Nah. Barakallahu fikum. Setelah itu, dengan suara lantang, hayya alas salah, hayya alas salah, hayya alal falah, hayya alal falah. Naam. Fa'inkana salat as-subhi kulta. Ketika salat subuh, engkau mengucapkan, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau kita hitung, ada berapa? 19 dengan tarji'. Naam. Kecuali pada salat subuh. Menjadi berapa? 21. Dengan tambahan 6. As-salatu khairun minan naum. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah pernah ditanya, mana yang afdol? Azan Bilal atau azan Abu Mahdzur? Azan Bilal adalah azan yang biasa kita dengar. 6. Atau azan dari Abu Mahdzur? 6. Beliau mengatakan, "Laisa indana syai'un yuhaddidul akthar minal adhanat as-sabita fis sunnah." Tidak ada, kita tidak memiliki dalil yang membatasi mana yang lebih utama dan mana yang lebih sering untuk kita amalkan dan sebaliknya. 6. Wa innamas sunnatu an yatanawwa. Hanyalah seharusnya di dalam sunnah seseorang untuk kadang melakukan cara yang pertama dan kadang melakukan cara yang kedua. Apabila memungkinkan dan tidak timbul fitnah. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau seandainya muncul fitnah, kalau seandainya kita mengumandangkan azan dari Abu Mahdzurah, maka tidak mengapa untuk kita menahannya. Karena para ulama sering mengajarkan kepada kita, ketika engkau mengamalkan sunnah yang baru di tengah-tengah masyarakat, upayakan untuk menyampaikan dan mengajarkan kepada mereka tentang sunnah tersebut. Supaya tidak muncul fitnah. Nah. Dan tentunya bagi orang yang menghidupkan sunnah yang hampir dimatikan, baginya pahala yang sangat besar. Barakallahu fikum. Dan di dalam azan, baik itu azan Bilal ataupun azan dari Abu Mahdzurah, diharuskan untuk tertib. Harus tertib, harus urutan. Tidak boleh terbalik antara lafaz azan tersebut. Karena demikianlah yang warid dari Nabi SAW. Dan tentunya kita diharuskan untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Berikutnya tentang naam taswib, taswibul muazzin fi salatis subhi. Taswib, yakni lafadz naam as-salatu khairum minan naum. Sebagaimana yang tadi disebutkan di dalam hadis Abu Mahdzurah, naam apabila pada sholat subuh, Setelah lafadz hayya 'alal falah, engkau mengucapkan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. 6. Apakah lafadz taswib ini disebut dengan taswib? Lafadz taswib ini apakah lafadz ini dibaca oleh al-muadzin pada azan yang pertama atau azan yang kedua? Karena di dalam atau pada salat fajar di sana ada dua azan, ada dua kali azan. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, inna bilalan yu'adzin bil-lail, fakulu washrubu hatta yu'adzin ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan pada sholat fajar, yakni dalam keadaan masih malam. Maka teruslah kalian makan dan minum, gak apa-apa untuk kalian sahur. Walaupun Bilal sudah mengumandangkan azan, sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Yakni pada azan yang kedua. Barakallahu fikum. Dan disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Abdullah Ibnu Ummi Maktum, beliau ini adalah seorang yang buta. Dan beliau tidak akan mengumandangkan azan sampai dikatakan kepadanya asbahta, asbahta. Nah, sudah pagi, sudah pagi. Nah, barakallahu fikum. Apakah pada azan yang pertama atau azan yang kedua pada salat subuh? Nah. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Mahdzurah. Beliau mengatakan, "Kuntu uadzinu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aqulu fi adhanil fajril awwal hayya 'alal falah." As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, la ilaha illallah. Saya pernah mengumandangkan azan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada azan fajar yang pertama. Saya mengucapkan pada azan fajar yang pertama yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian setelah itu at-taswib. As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dan juga hal ini diriwayatkan dari sahabat Bilal bin Rabah, juga mengumandangkan at-taswib pada azan yang pertama. Naam. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Tamamul Minnah, innama yushra'u at-taswib fil adhanil awwal lis-subhi. At-taswib itu hanya disyariatkan pada azan pertama pada salat subuh. Alladhi yakunu qabla dukhulil waqti binahwi rubu'i sa'atin takriban. Yang mana azan pertama ini dikumandangkan sebelum masuknya waktu salat subuh kurang lebih sekitar 1/4 jam. 15 menit sebelum masuknya waktu salat subuh. Barakallahu fikum. Li haditsi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadits dari Abdullah bin Umar. Nah, sekarang sudah ada 3 hadits. Tadi hadits Abu Mahdzurah. Kemudian yang kedua riwayat dari Bilal bin Rabah. Kemudian yang ketiga ini adalah riwayat dari siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kana fil adhanil awwal ba'da shalah ba'dal falah as-salatu khairum minan naum. Naam. Pada azan pertama pada salat subuh setelah pengucapan hayya 'alal falah, penyebutan apa? As-salatu khairum minan naum marratain, dan itu disebutkan sebanyak 2 kali. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Naam, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dengan sanad yang hasan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Naam. Barakallahu fikum. Yakni kesimpulannya bahwasanya as-salatu khairum minan naum itu adalah lafaz yang diucapkan untuk membangunkan orang, untuk membangunkan orang-orang yang tidur. As-salatu khairum minan naum. Sesuai dengan artinya, salat itu lebih baik daripada tidur. Naam. Barakallahu fikum. Bukan sebagai pemberitahuan bahwa waktu salat sudah masuk. Nah, jadi lafaz as-salatu khairum minan naum Tujuannya apa? Untuk membangunkan orang yang tidur supaya terjaga dan mengingatkan mereka bahwasanya sholat itu lebih baik daripada tidur. Bukan untuk pemberitahuan bahwa waktu sholat subuh sudah masuk. Bukan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ini tentang sifat al-adhan dan al-iqamah. Nah, yakni ada dua. Yang pertama berapa lafad tadi? 15 lafad. Yakni adhan Bilal. Kemudian yang kedua berapa? 19 lafad. Yakni adhan dari sahabat Abu Mahdhurah. Nah. Berikutnya adalah sifatul iqamah. Tata cara iqamah. Dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Bahwasanya al-iqamah sama juga ada dua kaifiyahnya. Ada dua kaifiyahnya. Yang pertama adalah menyebutkan kalimat-kalimat iqamah tersebut dengan satu kali. Kecuali barakallahu fikum lafaz takbir disebutkan sebanyak dua kali. Nah, dan lafaz qad qamatish shalah. Dan lafaz qad qamatish shalah. Hanya itu saja. Nah, semuanya dua kali. Semuanya satu kali, kecuali yang apa? At-takbir, kemudian lafad, qad qamatish shalah. Nah, ini adalah lafad yang biasa kita dengar. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid yang pernah kita sebutkan. Yang mana dikatakan di sana, wa taqulu idza aqamtas shalah, dan apabila engkau ingin menegakkan sholat, engkau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua kali. Nah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Masing-masing satu kali. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Naam. Barakallahu fikum. Ini kaifiyah yang pertama yang biasa kita dengar. Yang kedua, tata cara yang kedua, 6. Tarbi'ul awwal wa tathniyatu jam'il kalimat. Illal kalimat al-akhirah la ilaha illallah. 6. Mengucapkan takbir sebanyak 4 kali. Dan mengucapkan kalimat yang lainnya sebanyak 2 kali. Kecuali kalimat la ilaha illallah yang terakhir. Hanya 1 kali. Nah. 4, 2, 1. Nah, pada takbirnya 4. Sama, hampir sama dengan lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, 4 kali. Kemudian, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Masing-masing 6 berapa kali? 2 kali. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, 2 kali. La ilaha illallah, kecuali lafaz la ilaha illallah disebutkan 1 kali. Ini adalah lafaz iqamah yang disebutkan di dalam hadis Abu Mahdhurah. Nah, yang disebutkan di dalam hadis Abu Mahdhurah. Nah, ini pasangannya adalah dengan lafaz azan yang ada tarji'nya tadi. Nah, yang ada tarji'nya tadi. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Abu Mahdhurah, lanjutannya apa? Wal iqamatu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini kaifiyah al-adhan wal-iqamah. Nah, berikutnya adalah al-mas'alatul khamisah. Pembahasan yang kelima. Ma yakuluhu sami'ul adhan wa ma yadu'u bihi ba'dahu. apa yang diucapkan oleh orang yang mendengarkan al-adhan dan doa apa yang dibaca setelah dia mendengarkan adhan. Masih ada waktu? Hah? Sudah masuk. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.